والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ثم اما بعد الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sekalipun dalam kondisi kita tidak bisa melakukan kegiatan bebas di luar. Namun Allah memberikan kita semangat untuk terus belajar dan belajar dalam rangka untuk menyambung estafet kegiatan kita mengenal apa saja yang menjadi syariat agama kita, baik dalam masalah ibadah maupun dalam masalah muamalah. Dan di kesempatan kali ini penyelenggara yaitu KPMI Pusat menyediakan waktu khusus bagi para peserta kajian live KPMI yang sudah berlangsung sampai sekitar 20 sekian pertemuan ya, yang diampu oleh beberapa asatidah pembina KPMI. Kita ucapkan jazakumullah khairan kepada KPMI Pusat dan tim yang telah mengelola kegiatan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai amal saleh. Dan mengingat materi yang sudah disampaikan cukup banyak dan cukup padat, mulai dari akad yang bentuknya tabarruat seperti akad jual beli, akad ijarah, akad istisna, akad salam dan beberapa akad yang lainnya. Juga ada akad-akad tabarruat mulai dari akad muawadhat ya, akad komersil tadi. Kemudian akad tabarruat, akad sosial seperti ada wadiah, kemudian ada wakaf dan beberapa akad yang lainnya. Selanjutnya Anda bagi yang punya permasalahan yang belum terjawab di beberapa kajian sebelumnya diarahkan untuk bergabung di sini. Kita memang tidak janjikan semua pertanyaan akan terjawab, namun barangkali nanti saya hanya bisa memberikan bantuan dalam bentuk isyarat. Jika tidak jelas, Anda bisa tanyakan kepada ustadz yang lain. Wallahu ta'ala alam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Silahkan bagi yang ingin menyampaikan sesuatu. Ya, silakan. Wallahu ta'ala alam, yang saya pahami bahwa pembayaran baik sistem tunai maupun cashless secara umum hukumnya sama. Kalau tunai kita menggunakan uang fisik sebagai media alat tukar, yang itu sebenarnya mewakili uang yang sebenarnya yaitu dinar dan dirham. Jadi maksud saya begini, yang bisa dinilai sebagai mata uang asalnya kan sesuatu yang punya nilai intrinsik. Sehingga misalnya Anda beli HP nilainya 3 juta, Anda bayar dalam bentuk emas yang senilai dengan 3 juta atau perak yang senilai dengan 3 juta. Dalam perkembangannya ketersediaan emas dan perak untuk memenuhi kebutuhan seperti ini cukup banyak, sehingga pihak bank mencetak sebuah surat yang mewakili ketersediaan emas dan perak. Karena itulah pada awalnya ketika uang kartal itu diterbitkan, dia berstatus mughattah. Mughattah itu ada underlying berupa emas dan perak yang diwakili oleh uang yang diterbitkan. Sehingga misalnya Anda menyerahkan uang senilai 100 ribu selembar itu, secara intrinsik ini tidak senilai. Tapi begitu Anda serahkan, Anda dikasih sebuah barang yang senilai dengan 100 ribu. Itu kalau misalnya diwujudkan dalam bentuk emas, misalnya dapat 0, sekian gram misalnya. Dan dalam perkembangannya ternyata emas itu tidak ada, ya. Tapi uang itu tetap beredar dan orang meyakini bahwasanya ini bisa kita jadikan sebagai alat tukar. Makanya uang kartal sekarang tidak lagi uang mugotoh seperti dulu. Kalau dulu dia mugotoh dalam bentuk ada underlying emas dan perak, sekarang tidak ada underlying seperti itu. Kemudian pembayaran dalam bentuk uang digital, dia punya underlying berupa emas, berupa uang kartal. Dia punya underlying berupa uang kartal. Sehingga misalnya Anda menyerahkan uang digital senilai 100.000, underlyingnya ada uang kartal yang itu resmi dilindungi oleh negara keberadaannya sebagai mata uang, sehingga baik cashless maupun mata uang yang sekarang berada di masyarakat itu sebenarnya secara hakikat tidak senilai dengan apa nilai intrinsik yang diserah terimakan dalam transaksi. Tapi selama di situ masyarakat mengakui sebagai uang, maka dia berlaku sebagai uang. Kemudian yang jadi masalah dalam kasus cashless adalah ketika orang menggunakan cashless, maka otomatis dia harus punya saldo dulu. Dia harus punya saldo. Nah, untuk saat ini para asat tidak berbeda pendapat ketika orang top up saldo, itu statusnya apakah akadnya utang ataukah wadiah ataukah akadnya sharaf. Dan saya lebih cenderung pada pendapat jika uang itu bernilai berlaku umum di masyarakat, dalam arti dia sudah menjadi mata uang yang siapapun bisa menggunakannya, di bidang apapun dia bisa gunakan, berarti dia menjadi mata uang baru, yaitu mata uang digital sebagai pengganti dari mata uang kartal. Sebagaimana dulu mata uang kartal pengganti dari emas dan perak, maka selanjutnya mata uang digital ini sebagai pengganti mata uang kartal. Nah, kalau mata uang kartal sebagai pengganti perak, sehingga orang misalnya mau menukar perak dengan mata uang kartal, di situ disyaratkan harus ada tunai. Namun masalah harga kembali kepada kesepakatan kedua belah pihak. Berarti aturan ini juga berlaku ketika di sini ada mata uang kartal ditukar dengan mata uang digital. Harus berlaku tunai dan masalah nilai terserah kesepakatan kedua belah pihak. Sehingga wallahu taala alam. Ketika orang menggunakan metode pembayaran cashless pada waktu top up, misalnya dia top up 500.000, lalu di situ ada saldo 500.000, masuk 500.000, kemudian ketika dia menggunakan itu dia dikasih diskon. Data yang paling besar yang bisa menampung sistem pembayaran cashless yang paling bagus adalah perbankan. Karena itulah ketika Anda melayani sebuah klien untuk pembayaran cashless dan itu hubungannya dengan bank, maka itu tidak mungkin bisa dipisahkan. Dan setahu saya posisi bank itu hanya lembaga intermediate sebagai payment gateway, sebagai alur pembayaran agar uang itu bisa ditransfer dari satu akun ke akun yang lain. Itu yang saya pahami. Wallahu a'lam. Cukup jelas? Ustaz, betul. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Silakan. Terkait bayi alamanah dengan menawarkan keuntungan seikhlasnya pada konsumen, apakah boleh terkait hal ini, Ustaz? Bayi alamanah dengan menawarkan keuntungan seikhlasnya kepada konsumen. Di situ yang tidak jelas adalah harganya. Misalnya begini. Ini saya beli harganya 3 juta. Bapak kalau berminat ya, silakan ambil, kasih konsumen. Dia menawar ya. Bagaimana kalau 3,5? Kemudian Anda bilang, "Ya enggak apa-apa. Seikhlasnya aja." Atau 3.200.000. Ya sudah enggak apa-apa, seikhlasnya, mau ngasih keuntungan 200, 300 seikhlasnya. Terus mereka sepakat. Berarti harganya tertentu. Berarti harganya tertentu dan itu hukumnya boleh. Sehingga tidak lagi masuk dalam kategori ghoror dari sisi harga. Ini berapa? Pokoknya saya belinya 3 juta. Kamu kalau mau beli ini ya di atas 3 juta terserah kamu. Ya sudah, ini 3 juta yang tidak jelas karena penjual sudah memberikan apa kelonggaran bagi pembeli untuk ngasih keuntungan berapapun, dan waktu pembeli ngasih keuntungan 100 penjual ridho, dan itu hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz, saya mempunyai rekening efek dan hanya untuk jangka panjang. Niat saya memang udah tidak akan berinvestasi lagi di saham ini. Tetapi sekarang tinggal satu jenis saham dan itu niatnya hanya untuk pengembalian modal mengingat nilai sekarang sangat jatuh karena efek pandemi dan lain-lainnya. Atau mendekati modal. Apakah boleh, Ustaz? Sisi efek dan saham, jika Anda memilikinya saat ini dan niatnya dalam rangka untuk investasi, maka silakan ditahan. Namun apakah ini perlu dizakati atau tidak, yang saya pahami tergantung dari Astra. Misalnya saat dia beli efek Astra, niatnya nanti kalau pas terjadi kenaikan saham akan dia jual. Tapi kalau dia beli efek atau beli saham tujuannya untuk mendapatkan dividen, maka saham yang dia berikan atau yang dia beli itu kan sama dengan keterlibatan modal yang dia taruh di perusahaan tersebut. Nah, tergantung perusahaannya, apakah dia perusahaan yang menjual barang ataukah uang yang Anda berikan itu berstatus sebagai aset. Dan ini mungkin agak rumit ya, karena kita tidak tahu detailnya di dalam seperti apa untuk penggunaan dana yang kita berikan. Namun ala kullin, intinya untuk posisi seperti ini, jika Anda punya efek dan kalau Anda jual terlalu murah atau Anda akan mengalami kerugian, insya Allah tidak masalah jika Anda tahan sementara minimal untuk mengembalikan modal. Berdasarkan kaedah, bagi orang yang melakukan transaksi yang bermasalah, maka dia hanya berhak untuk mendapatkan nilai pokoknya saja. Faman ja'ahu maw'idhatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah. Barang siapa yang sudah mendapatkan keterangan, Allah juga berfirman, falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudzlamun. Kalian berhak untuk mendapatkan nilai modal kalian dan kalian tidak dizalimi maupun mendzalimi. Wallahu a'lam. Ustaz, pertanyaan selanjutnya, Ustaz, apakah pembayaran fidyah orang tua boleh diberikan ke divisi sosial Dar El Iman untuk pembayarannya, memberikan makannya untuk satu hari itu, apakah satu kali makan atau tiga kali makan ya, Ustaz? Dan pelaksanaannya apakah masih di bulan Ramadan ataukah pas bulan Syawal nanti? Iya, Ustaz. Baik, fidyah dibayarkan dalam bentuk makanan untuk orang miskin. Sedangkan lembaga yang menerima fidyah itu sifatnya hanyalah wakil bagi Anda untuk menyalurkan fidyah tersebut bagi orang miskin. Karena itu fidyah ini tidak boleh digunakan untuk operasional lembaga. Misalnya, Anda mau membayar fidyah selama 30 hari tidak berpuasa untuk misalnya nenek Anda yang tidak sanggup puasa. Transferan uang fidyah, Anda sampaikan ini fidyah nenek saya. Jangan diam saja ya, harus nyampaikan. Itu kan untuk kegiatan sosial, terserah, pokoknya saya transfer diam aja. Tidak boleh kayak gitu. Anda harus sampaikan, saya sudah transfer sekian juta ini untuk fidyah nenek saya selama 30 hari tidak puasa. Maka lembaga tadi menggunakan uang tersebut untuk membeli makanan, kemudian diserahkan kepada fakir miskin sesuai yang ditunjuk oleh lembaga. Nah, Anda tidak bertanggung jawab fakir miskin mana yang ditunjuk, pokoknya terserah urusan lembaga. Namun tanggung jawab Anda hanyalah mendeklar, jelaskan bahwasanya ini fidyah selama 30 hari, karena harus disebutkan fidyah untuk berapa hari ya. Fidyah selama 30 hari, tolong salurkan. Kemudian fidyah tidak boleh dalam bentuk uang, tapi boleh menyerahkan dalam bentuk uang ke lembaga yang nanti akan membelikan dalam bentuk bahan makanan. Kalau diserahkan ke fakir miskinnya dalam bentuk uang, tidak boleh. Lalu untuk perhitungannya bagaimana? Perhitungannya adalah untuk satu hari tidak puasa, fidyahnya satu kali makan, yang itu sama dengan setengah fitrah. Zakat fitrah berapa? 3 kilo. Berarti fidyah 1,5 kilo. Maka Anda bayar fidyah 30 kali 1,5 kilo, berarti 45 kilo. Untuk beras yang biasa dikonsumsi oleh yang enggak puasa. Misalnya enggak puasa biasa makan beras seharga 10.000. Berarti dia sediakan 45 kilo kali 10.000. Berapa itu? Berarti 4,5 juta. Kelebihannya. Baik, Anda sediakan 45 kilo kali 10.000. Kemudian ditransfer ke lembaga itu. Sebagian ulama menyarankan tambahkan lauk. Berarti lauknya misalnya 1,5 kilo tambah 1 telur sebagai lauk. Berarti nanti lauknya totalnya jadi 30 butir telur. 30 butir telur berapa kilo? Misalnya 1 kilo antara 15 sampai 16 butir ya. Berarti Anda perlu tambahkan telur 2 kilo. Kalau misalnya mau penggenapan ya telur 3 kilo. Sekarang 1 kilo telur anggaplah 20.000. Berarti Anda tambahkan 60.000. Sampaikan kepada yayasan, ini tolong belikan beras plus telur. Nah, selanjutnya yang nanti yayasan akan menyalurkan. Wallahu a'lam. Cukup insyaallah. Terkait ini Ustaz, apakah BPJS JHT dan dana pensiun termasuk komponen yang dihitung apabila akan membayar zakat mal Ustaz, mengingat ana ada seorang karyawan? Jaminan hari tua Ustaz. Iya Ustaz, biasanya kalau dia sudah pensiun akan ditarik ke dalam bentuk uang Ustaz. Baik, untuk BPJS, premi yang kita bayarkan itu kan tidak bisa ditarik dalam bentuk uang ya, tapi ditarik dalam bentuk layanan kesehatan. Sehingga setahu kami wallahu alam tidak perlu dizakati. Lebih dari itu, andaikan BPJS itu adalah membeli layanan kesehatan, misalnya saya bertransaksi dengan rumah sakit A, saya sampaikan kepada pihak rumah sakit, nanti kalau saya berobat bersama keluarga saya nggak perlu bayar ya, tapi saya nyicil tiap bulan. Misalnya tiap bulan 500.000. Nah, rumah sakit setuju. Akhirnya setiap bulan saya kasih 500.000 terus. Nah, saya kalau berobat ke rumah sakit ini, saya tidak perlu bayar. Andaikan terjadi seperti itu, berarti 500.000 yang saya bayarkan adalah saya membeli layanan BPJS. Saya membeli layanan kesehatan. Dan itu artinya uang 500.000 bukan lagi uang saya. Maka tidak perlu saya zakati. Kemudian untuk BPJS gimana? BPJS para ustadz beda pendapat. Andai kita mengambil pendapatnya yang membolehkan, boleh ikut BPJS, maka posisi yang membolehkan itu menilai BPJS sebagai asuransi sosial. Asuransi sosial berarti uang yang kita berikan itu sifatnya sumbangan atau donasi. Karena dia statusnya sumbangan atau donasi, berarti bukan lagi milik kita, tapi itu milik sosial. Siapapun boleh menikmati, termasuk kita. Saya kalau sakit juga berhak untuk mendapatkan bagian dari dana sosial itu. Tetangga saya, teman-teman saya, dan masyarakat se-Indonesia berhak untuk mendapatkan dana sosial itu. Itu kalau kita mengambil pendapat, BPJS hukumnya boleh. Kemudian untuk JHT, jaminan hari tua, jika dia diberikan dalam bentuk uang sebagai dana pensiunan, apakah ini dizakati? Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya, Ustaz, terkait valuta asing, Ustaz. 5 tahun lalu saya mengikuti yang saya baru tahu bahwa tidak sesuai syariat atau ribawi ditawarkan oleh staf dari kantor teman. Sistemnya menjual dengan harga lebih murah sekitar Rp1.000 dari harga kurs dengan membayar DP 50%, kemudian 3 bulan lagi baru terima uangnya setelah pelunasan. Semakin lama semakin banyak yang mengikuti, namun pada perjalanannya sekitar 2-3 tahun ada transaksi yang macet dan baru mengakui bahwa ini ada transaksi yang dibuat-buat untuk keperluan pribadinya, sehingga dia meninggalkan hutang yang cukup banyak. Baru-baru ini beliau melunaskan hutangnya kepada beberapa dari kami dari hasil penjualan rumah orang tuanya. Pertanyaannya, bagaimana cara membersihkan transaksi ribawi ini, Ustaz? Beberapa kemarin dia sudah melunaskan berapa semua hutangnya kepada beberapa dari kami, di mana ada keuntungan yang kami dapat dari transaksi tersebut. Apa sebaiknya saya ya, mengembalikan keuntungan yang selama ini saya dapat dari mereka, Ustaz? Yang ini dari pertanyaan dari Habli warga negara. Gak ada. Baik, mungkin nanti bisa dikirim lewat email ya. Kita skip dulu. Beralih ke pertanyaan yang lain. Pertanyaan lainnya, Ustaz. Bagaimana kalau menjual pulsa dengan pembayaran tempo, apakah boleh, Ustaz? Menjual pulsa dengan tempo tidak masalah. Karena pulsa bukan uang, tapi jasa layanan komunikasi. Kalau pulsa listrik berarti jasa layanan penggunaan listrik. Tapi dia diwujudkan dalam bentuk pulsa untuk memudahkan bagi orang mentransaksikannya, sehingga dia bisa ditransfer secara online. Kemudian kenapa menggunakan satuan uang? Itu sifatnya hanya satuan, tapi dia bukan uang. Karena pulsa tidak punya satuan baku, tidak ada satuan internasional untuk pulsa, sehingga cara gampangnya adalah menggunakan satuan uang. Jadi pulsa 3.000, pulsa sekian 10.000. Kita tidak jumpai pulsa sekian kilo, kan tidak ada, atau pulsa sekian meter. Sehingga insya Allah tidak masalah ketika dilakukan tidak tunai, karena bukan uang. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bisakah dijelaskan Ustaz terkait hukum menjadi merchant atau mitra di GoFood ataupun GrabFood Ustaz? Pada asalnya orang menjual makanan itu kan bisa menjual langsung, bisa juga melalui orang lain. Yang kami pahami, ketika orang menjual makanan melalui GoFood atau GrabFood, bisa melalui aplikasi mereka. Konsumen itu bertransaksi dengan siapa? Dengan Gojeknya atau dengan kita? Jawabannya dengan kita. Sama seperti marketplace ya. Dia menyediakan sebuah platform, kemudian kita naruh lapak di situ, lalu ada orang yang beli. Sebenarnya dia transaksi dengan kita, bukan dengan marketplace. Karena kita tidak pernah menjadikan pihak marketplace maupun pihak GoFood, merchant tidak pernah menjadikan pihak GoFood maupun Gojek sebagai makanan nanti dipotong sekian persen. Dan itu hak pihak Gojek. Nah, kemudian ketika ditalangi dulu oleh pihak driver, itu adalah transaksi antara driver dengan konsumen. Konsumen minta driver, tolong belikan makanan ini, nanti antarkan ke rumah saya, akan saya bayar senilai harga makanan plus biaya. Sudah melakukan akad dulu dengan pihak konsumen. Ketika konsumen misalnya beli tahu bacem sekian pack, akadnya kan 1 juta harganya, ketemu 1 juta. Baik, deal. Lalu dicarikan drivernya. Oleh driver, tolong kamu ambilkan tahu itu. Kemudian nanti saya akan gantikan. Setahu saya alurnya seperti itu, sehingga sebagai merchant dalam hal ini, ketika menjual makanan melalui GrabFood maupun GoFood, secara pribadi saya insya Allah tidak mempermasalahkan, tidak ada masalah dalam hal ini. Dengan tetap menghargai misalnya ada asatidah yang lain yang menganggap ini bermasalah. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz. Jika kita punya sawah, tanaman buah jeruk, dan ketika tiba waktu masa panen, ada penimbang membeli buah kita dengan sistem tebas satu sawah itu tanpa diketahui jumlah kilogram Ustaz. Bagaimana hukumnya Ustaz? Jual beli dengan cara ditebas, sistem tebas itu sudah ma'ruf di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan hukumnya, dan beliau membolehkan dengan syarat sudah siap untuk dipanen. Sehingga kalau buah jeruk tadi sudah saatnya dipanen, lalu datang tengkulak, kemudian dia beli dengan sistem borongan, ditebas, hukumnya boleh. Dan dulu kurma juga seperti itu. Kurma sudah siap dipanen, lalu pemborong itu keliling kebun. Dia lihat ada berapa pohon kurma di kebun ini. Kemudian dia lihat populasinya, populasi buahnya. Ahli takhris, ahli yang menakar, yang pintar nebas itu, dia tahu kira-kira ini nanti akan keluar sekian ton atau keluar sekian kintal. Nah, keluar sekian kintal itu kan ada standar deviasinya, plus minus. Plus minusnya itu jika kecil berarti dia masuk goror kecil. Nah, besar kecilnya goror itu kan tergantung dari induknya. Berapa nilai dari barang induknya. Kalau barang induknya misalnya jeruk ini nanti kalau panen ya kurang lebih ketemunya 10 kintal plus minus 5 kintal. Nah, itu terlalu besar. Nah, plus minus yang terlalu besar ini enggak boleh. Karena jadinya goror besar. Tapi kalau plus minus ini insya Allah ketemu sekitar 5 kintal, ya plus minusnya 10 kilo lah. Perbandingan antara 10 kilo dengan 5 kintal itu jauh. Berarti 10 kilo ini masuk kecil. Contoh yang lain, Anda beli jeruk, bukan di kebun ya, tapi di penjual. Pak, satu gundukan jeruk ini berapa, Pak? Ya kira-kira 5 kilo lah mas, plus minus 3 kilo. 5 kilo tapi plus minusnya 3 kilo. Ya terlalu besar plus minusnya ini, meskipun cuma 3 kilo. Karena pembandingnya kecil, yaitu 5 kilo, sementara standar deviasinya 3 kilo. Maka faktor penyimpangan itu tergantung dari induknya. Kalau induknya satuannya ton, faktor penyimpangannya cuma 10 kilo, maka faktor penyimpangan itu hitung kecil dan itu goror kecil. Tapi kalau faktor induk atau induknya itu kecil, misalnya cuma 10 kilo plus minusnya 5 kilo, ini goror yang besar karena induknya kecil. Wallahu a'lam. Sehingga untuk kasus orang yang beli jeruk yang sudah siap panen dengan sistem tebas, hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Dengan syarat tadi ya, plus minusnya kecil. Baik, cukup jelas? Untuk pertanyaan selanjutnya Ustaz, bagaimana hukum mudharabah bertingkat? Contoh, koperasi melakukan akad mudharabah dengan investor. Kemudian dengan dana dari investor tersebut, koperasi melakukan mudharabah lagi dengan pihak lain di mana koperasi berperan sebagai investornya. Mudharabah bertingkat seperti yang dipraktikkan di koperasi. Ada keterangan dari An-Nawawi ya tentang masalah ini. Dan beliau mengatakan, pertama, jika pihak koperasi menyalurkan modal dari sahibul mal, pihak koperasi menyalurkan modal ke mudharib tanpa seizin dari sahibul mal, maka hukumnya enggak boleh. Kenapa? Penyalahgunaan amanah. Saya ngasih modal ke A, saya percayanya sama A, dan saya berharap dengan kerjasama bersama si A ini dapat untung. Tapi ternyata duit saya tidak dipakai oleh si A, malah dikasihkan ke si B tanpa izin saya. Ini penyalahgunaan. Maka saya berhak untuk nagih dari A, pokoknya duit saya harus dikembalikan. Usaha B untung atau rugi saya enggak mau tahu, pokoknya duit harus dikembalikan. Kenapa? Karena si A menyalurkan dana yang modal yang saya berikan, amanah yang saya berikan kepada orang lain. Yang kedua, pihak koperasi sudah mendapatkan izin dari sahibul mal bahwa dana itu akan disalurkan ke orang lain. Sehingga pihak koperasi bukan mudharib, tapi sebagai pialang modal atau lembaga intermediat yang mempertemukan antara investor dengan mudharib. Maka di posisi ini pihak koperasi tidak boleh dapat bagi hasil, tapi dia hanya berhak dapat fee sesuai yang disepakati. Ya seperti broker modal, sehingga dia nanti bisa minta kepada pemodal berapa persen atau minta kepada mudharib berapa. Dan dia enggak nanggung resiko, ada rugi enggak nanggung resiko, ada untung besar dia juga enggak dapat apa-apa. Dia cuma dapat fee di depan. Kalau seperti ini yang dilakukan hukumnya boleh. Tapi kalau pihak koperasi minta bagi hasil padahal dia tidak ikut kerja, maka bagi hasil yang dia dapatkan ya alasannya dari mana dia berhak dapat itu. Ada satu kaidah yang mengatakan yustahaqqu ribhu imma bil mal au bil amal au bid dhiman au bid dhaman ya. Orang berhak mendapatkan keuntungan karena modal yang dia berikan, atau karena dia kerja, atau karena dia menanggung resiko. Nah, dia yang mana ini koperasi? Dia bukan pemodal, dia enggak bekerja mengelola dana itu, dan dia juga enggak nanggung resiko. Karena ketiga-tiganya enggak ada, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan bagi hasil. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Untuk sistem dropship dengan akad wakalah, bolehkah tidak kalau misal konsumen bayar ke kita sebagai wakil, lalu kita transfer ke supplier, baru barangnya dikirim, Ustaz. Dropship dengan sistem wakalah. Ya, Ustaz. Kalau sudah jadi wakil, insya Allah tidak masalah. Dan posisi wakil berarti dia mendapatkan izin dari pihak supplier untuk menjualkan barangnya. Karena itu, dropshipper yang merupakan wakil ini, sebelum dia memasang dan menawarkan barang, berarti harus tahu ketersediaan di tempat supplier. Misalnya begini, supplier ini menyediakan aneka sepatu. Lalu Anda mau jual sepatu A. Ketika Anda mau jual sepatu A, berarti kan Anda perlu tahu, wahai Pak supplier, sepatu A ini boleh enggak saya tawarkan? Ketersediaannya ada enggak? Berapa kira-kira? Sehingga pada waktu Anda melayani klien, Anda melayani konsumen, Anda bisa pastikan sepatu ini tersedia, jumlahnya ada sekian di stok di supplier, sehingga begitu transaksi dilakukan, sepatu itu tetap ada. Atau sepatu itu memungkinkan untuk diserahkan. Nah, kenapa menjual barang yang belum dimiliki? Barang itu masih dimiliki oleh orang lain, lalu kita jual. Kenapa itu dilarang? Salah satu di antara sebabnya adalah terjadinya gharar. Gharar di mana? Barang itu belum memungkinkan untuk diserah terimakan. Dalam arti, andaikan Anda menjual sepatu, ternyata Anda enggak izin sama pemilik, sudah akad dengan konsumen, begitu transfer Anda cari barang, ternyata enggak ketemu. Jadinya kan goror ini. Kenapa? Sudah dibeli tapi barangnya belum bisa diserah terimakan. Jadinya goror. Nah, itu yang menyebabkan kenapa transaksi ini dilarang. Tapi ketika Anda bisa pastikan, saya pasti dapat, karena di supplier saya ada. Taunya dari mana? Loh, saya kan wakilnya. Maka hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Ana perusahaan IT konsultan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Untuk pengadaan hardware, software, ana mengambil ke prinsipal atau distributor utama. Mereka sudah mengizinkan ana untuk markup harga. Jika invoice dikeluarkan oleh ana ke klien, apakah hal ini dibolehkan, Ustaz? Kemudian, karena barang tersebut belum di ana, bagaimana proses yang membuat hal ini hal, Ustaz? Karena barang tersebut belum, coba dibaca lagi. Karena barangnya belum di yang bersangkutan, Ustaz, apakah boleh? Karena terkait waktu tadi, Ustaz, dia sebagai apa IT konsultan tuh ngadain barang dari distributor utama dan dia diizinkan oleh si prinsipalnya itu untuk markup harga, Ustaz. Apakah hal tersebut boleh, Ustaz? Ketika Anda menjadi wakil bagi pemilik barang, kemudian pemilik sudah mengizinkan bagi Anda untuk mengambil margin dan keuntungan, maka keuntungan yang Anda dapatkan hukumnya boleh. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Bukhari, Ibnu Abbas mengatakan, la ba'sa yaqul bi hadza tsauba fama zada ala kadza wa kadza fa huwa laka. Tidak masalah penjual mengatakan, tolong jualkan kain ini dengan harga sekian, atau tolong jualkan kain ini, jika nanti lebih dari harga sekian, itu milik kamu. Sehingga pada waktu pihak prinsipal memberikan hak kepada Anda untuk menjualkan, dia ngasih tahu, modal dari kami sekian, Bapak kalau mau cari margin silakan ambil sendiri, atau boleh ini di markup untuk bagi hasil atau keuntungan yang Bapak terima. Hukumnya insya Allah tidak masalah. Nah, Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz, bila seseorang hutang kemudian sudah membayar lunas, apakah bisa kita merubah akad hutang atau menurunkan jumlah hutangnya karena merasa hutang sebenarnya bukan sebesar itu dan mengembalikannya, Ustaz? Apakah bisa, Ustaz? Apakah bisa kita merubah akad hutangnya dalam arti menurunkan jumlah hutangnya karena merasa hutang sebenarnya bukan sebesar itu, Ustaz, dan mengembalikannya? Jadi menggalikan sisa uangnya itu, Ustaz. Anda di posisi sebagai pemberi utang atau yang berutang? Menjelaskan sih, Ustaz. Dia sebagai pemberi utang atau yang berutang. Cuman dia hanya menanyakan hal tersebut, Ustaz. Cuman di sini yang agak anehnya adalah tadi hutangnya sudah dilunasin, Ustaz. Cuman si yang bersangkutan itu pingin ngurangin jumlah hutangnya. Karena yang hutangnya enggak. Bukan sebesar itu. Jika Anda di posisi sebagai pemberi utang, lalu Anda merasa kayaknya yang Anda terima kelebihan, Anda berhak untuk mengembalikan sisanya kepada yang berutang. Ya. Kreditor sama debitor aja biar enak ya. Jika Anda di posisi sebagai kreditor pemberi utang, ya, dan Anda merasa uang yang Anda terima ini kelebihan, maka Anda berhak untuk menyerahkan sisanya kepada debitor. Bahkan jika itu dari hasil kesepakatan, misalnya dulu utang debitur senilai 5 juta, tapi Anda dan disepakati nanti tolong kembalikan 6 juta. Anda terima 6 juta, maka yang 1 juta wajib Anda kembalikan. Karena ini riba. Bagaimana kalau misalnya karena lupa? Misalnya, ya, utang tahun 2015. Lupa, ini dulu berapa antara apa? Ya pokoknya antara 5 juta sampai 7 juta. Ternyata dikasih sama pihak debitur 7 juta. Anda merasa enggak nyaman, wah kayaknya ini kelebihan. Dan ini sama-sama ragu, yang betul itu 5 ataukah 7, sama-sama ragu. Maka Anda berhak, dalam hal ini insya Allah tidak ada riba, tapi Anda berhak untuk mengembalikan. Misalnya, ya anggap saja 6 juta. Saya tidak minta 7 juta, tapi saya minta 6 juta saja. Boleh ya. Tapi kalau posisi Anda sebagai debitur yang berutang, yang bisa Anda lakukan hanya mengajukan kepada kreditur, bisa enggak minta potongan? Kayaknya kok kebanyakan. Nah ini karena menyangkut posisi kreditur yang kita tidak tahu apakah nanti dia mau ngasih potongan ataukah tidak. Maka jika Anda yakin uang yang Anda serahkan itu berlebih, Anda berhak untuk mendapatkan pengembalian. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, adakah syariat yang mengatur bahwa produsen tidak boleh berjualan produknya secara retail karena sudah memiliki distributor, agen ataupun reseller? Dan produsen berjualan retail dengan harga jual retail terendah yang sudah disepakati, tidak di bawah harga retail distributor maupun agen. Mohon pencerahannya, Ustaz. Wallahu ta'ala alam, setahu saya tidak ada ketentuan seperti itu. Dan banyak sekali produsen yang dia menjual barangnya secara langsung tanpa melalui distributor. Anda datang saja ke pasar tradisional, ya. Di situ ada penjual getuk, ada penjual cilok, ada penjual cenil, ada penjual makanan-makanan itu. Mereka produsen, langsung dijual sendiri, dan tidak punya distributor. Bagaimana hukum transaksi dengan mereka? Ya, sah-sah saja boleh. Intinya pemilik barang berhak untuk memperdagangkan barangnya, baik sendiri, dilakukan sendiri, maupun meminta bantuan orang lain. Sehingga boleh saja barang itu diperdagangkan dengan meminta bantuan orang lain sebagai distributor atau dia jual sendiri. Nah, untuk masalah harga, penjual atau pemilik barang yang paling berhak. Sehingga ini saya jual, misalnya harga kulaknya, harga distributor 10.000. Tapi kalau harga konsumen 15.000 misalnya. Itu haknya pemilik barang. Produsen atau pemilik barang. Karena itu misalnya produsen turut menjual dengan harga 10.000 langsung ke konsumen. Maka distributor boleh untuk protes terhadap tindakan ini. Karena kita punya batasan la dharara wala dirar. Tidak boleh membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Sehingga kalau sudah mengadakan akad dengan distributor, maka tolong jaga haknya distributor. Yaitu dia berhak untuk mendapatkan keuntungan. Sehingga Anda jangan. Nah, Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bagaimanakah hukumnya untuk barang dagangan yang dimarketingkan di mana ada dua akad yang bisa dipilih sales? Yang pertama akad wali, yang kedua jual pisah. Namun dalam prakteknya sering terjadi sogok di penjualan instalasi. Enggak paham ya. Namanya juga agak bingung nih. Jadi dagangannya ada dua akad, bisa wali jual pisah tapi sering sogok. Kita mungkin pertanyaan ini objeknya apa? Enggak dijelaskan, Ustaz. Kita skip dulu. Nah, Ustaz, untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Ketika bayi amanah diterapkan di grup WhatsApp, sebagian pedagang yang sejenisnya tidak terima karena dianggap menjatuhkan harga pasaran. Bagaimana? Ulama beda pendapat dalam masalah ini, dan sebagian membolehkan. Dan ini pendapat Hatib bin Abi Balta'ah. Dan pendapat Hatib bin Abi Balta'ah ini menurut sebuah riwayat diikuti oleh Umar bin Khattab. Padahal sebelumnya Umar bin Khattab melarang Hatib. Jadi Hatib menjual zabib dengan harga yang murah, menyebabkan pedagang zabib yang lain menjadi tersaingi. Akhirnya oleh Umar Hatib diminta untuk pergi dari pasar. Ya, pilihannya naikkan hargamu, angkat hargamu, atau angkat kakimu. Hatib memilih pindah, lalu jualan zabib di rumah. Sampai akhirnya banyak yang butuh zabib datang ke rumahnya Hatib untuk beli zabib. Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengizinkan untuk dijual dengan harga yang murah. Sehingga ada perbedaan dalam masalah ini, dan di masyarakat, di ulama empat mazhab juga berbeda pendapat. Kalau menurut Malikiyah, menjual barang di bawah harga pasar hukumnya boleh, tapi tidak boleh di pasar. Sehingga dia diizinkan, silakan kamu jual berapapun, tapi jangan jual di sini. Berarti kalau misalnya kita pakai pendapat ini, agar tidak mengganggu pedagang yang lain, bapak boleh menjual dengan cara amanah, tapi japri. Ya. Sehingga tidak diketahui oleh pedagang yang lain dan tidak ada di grup. Nah, urusan apakah nanti konsumen jadi tahu berapa harga dasarnya dan seterusnya itu urusan pribadi. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami pahami bahwa deposito bahkan di bank syariah pun masih mengandung riba. Mohon nasihatnya, Ustaz, penyimpanan uang secara syariah yang lebih seker dari rekening wadiah. Secondary, maksudnya Anda adalah tanya alternatif yang lain selain wadiah. Iya, Ustaz. Kalau yang Anda tanyakan bisa enggak yang bisa dikembangkan ya? Yang bisa dikembangkan kan berarti harus ada resiko. Karena kita punya keseimbangan peluang untung sama dengan resiko rugi. Karena itu jika Anda ingin investasi yang menguntungkan, Berarti Anda harus taruh di tempat yang berisiko rugi, misalnya untuk unit usaha. Artinya dijadikan sebagai modal. Tapi kalau ingin aman, ya berarti jangan minta tambahan. Terus kalau misalnya sebagai pilihan yang lain gimana? Kami sarankan Anda bisa belikan emas atau tanah ya. Dan nanti jika ada apa? Ada kelebihan harga Anda jual. Nah, selisih yang Anda bisa dapatkan dari harga awal dengan harga jual Anda itu keuntungan yang halal insyaallah. Baik. Sekarang jam 8.30 ya. Boleh 5 menit lagi dua, boleh? Boleh Ustaz. Dua pertanyaan terakhir kali Ustaz ya. Insyaallah. Nah, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Saya bila saya minta tolong koperasi membelikan barang di marketplace dan ada biaya asuransi pengiriman barang, kemudian biaya tersebut dimasukkan ke harga jual saya, apakah diperbolehkan Ustaz? Transaksi Anda dengan pihak koperasi, Anda membeli barang itu dari koperasi, kemudian koperasi beli dari luar, misalnya melalui marketplace, kemudian ternyata ketika pengiriman harus ada asuransi. Lalu setelah barang sampai di koperasi, barang itu dijual kepada Anda sesuai dengan harga yang disepakati. Koperasi boleh enggak asuransi diinkludkan di situ, meskipun tidak disebutkan dalam klausul. Ya, asuransi ditanggung konsumen misalnya. Andaikan asuransi tadi tidak disebutkan di klausul, hukumnya boleh, tidak ada jadi masalah. HP ini 3 juta, waktu saya beli di marketplace, biaya kirimnya 500 ribu plus asuransi, sampai di tempat koperasi, jadinya total 3,5. Langsung kita sampaikan kepada pihak konsumen, Pak, ini harga modalnya 3,5. Loh, itu yang terpampang di marketplace cuma 3 juta, kok katanya harga modal 3,5? Ya, biaya operasional saya hitung, Pak. Pokoknya ini saya bisa mendapatkan barang ini di sini, total yang saya keluarkan 3,5. Saya jual ke Bapak jadi 5 juta. Silakan dicicil selama sekian. Insya Allah tidak masalah. Sehingga jual beli Anda dengan koperasi itu akad yang berbeda dengan akad koperasi dengan pihak marketplace. Jadi kan dua kali akad ya. Koperasi akad dulu dengan pihak marketplace atau dengan penjual di marketplace, dikirim melalui asuransi, itu akad dia dengan penjual. Anda enggak ikut campur. Lalu koperasi menjualnya kepada Anda. Ini akad tersendiri. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, untuk pertanyaan terakhir Ustaz. Ustaz, mohon perincian tentang hukum menaikkan harga dulu setelah itu baru dikasih diskon. Karena saat live sebelumnya Ustaz katakan tidak boleh. Karena saat ini saya jualan makanan di GoFood dan untuk ikut promo saya harus menaikkan harga terlebih dahulu. Kalau tidak menaikkan harga maka nggak mungkin bisa ikut program promo. Mohon penjelasannya Ustaz. Promo itu kan berarti Anda ingin melariskan dagangan Anda dengan apa, dijual lebih murah. Sehingga bisa jadi Anda mengurangi keuntungan atau bahkan tidak ngambil keuntungan. Berarti Anda dapat untung di mana? Dapat untung dari manfaat promo. Orang jadi mengenal produk Anda, orang jadi apa misalnya tahu warung Anda. Nah, kalau sudah bicara promo tapi Anda enggak mau berkorban, barang dinaikkan padahal harga normalnya tidak segitu tapi dinaikkan terus didiskon, berarti kan aslinya bukan promo. Aslinya ini bukan promo. Anda ikut program promo tapi aslinya Anda tidak promo, karena Anda tidak mengurangi keuntungan dan juga tidak bermodal sepeser pun, dibebankan kepada konsumen. Jika yang terjadi adalah harga di GoFood lebih mahal dibandingkan harga beli langsung di warung, karena Anda harus membayar pihak GoFood sekian persen, insya Allah tidak masalah. Karena boleh saja orang menjual barang dengan harga yang bervariasi di tempat yang berbeda. Anda punya warung kopi pinggir rumah, per kopi harganya 5.000, dan Anda punya outlet di bandara, satu gelas kopi 10.000. Kok beda antara rumah dan bandara? Pasarnya beda. Sehingga ada perbedaan di sini, tidak masalah. Namun kalau Anda bicara promo, Anda naikkan dulu harga awalnya 5.000, Anda naikkan jadi 10.000. Sale diskon 50%. Jadi 5.000. Ya memang harganya 5.000. Berarti ngomong promo di sini bisa jadi termasuk penipuan. Lain halnya ya. Harga normal 5.000. Anda kasih promo. Keuntungannya Anda hilangkan. Ya sudahlah, pokoknya balik modal aja. Modalnya 3.000. Sekarang saya jual 3.000. Nah, ini baru bisa disebut promo. Karena memang Anda betul-betul melakukan promo di situ. Yaitu iklan diskon dalam rangka untuk menaikkan rating. Wallahu a'lam. Nah, syukur jazakallahu khair untuk sesi tanya jawab kali ini. Dan qadarullah sekarang sudah jam 8:30 lewat, dan pertanyaan sebenarnya masih banyak banget Ustaz, yang baik di Zoom ataupun di YouTube. Mungkin untuk tanya jawab selanjutnya mungkin bisa dipakai di sesi Ustaz selanjutnya ya Ustaz. Mungkin sebagai penutup Ustaz tafadhol untuk penutupan sesi kali ini. Baik, yang pertama kita sampaikan di situasi seperti ini ya, jangan bosan untuk belajar. Meskipun dengan penuh keterbatasan, kita bisa ikuti beberapa kajian live yang diselenggarakan oleh para ustadz. Semoga tetap menjaga istiqomah kita untuk selalu berada di atas kebenaran. Apalagi saat ini banyak pengusaha yang mereka mengeluhkan posisinya yang kurang mendapatkan, yang pendapatannya tidak sebagaimana sebelumnya. Dan insya Allah Anda bisa ikuti terus program-programnya KPMI. Semoga nanti kita bisa perpanjang, tidak hanya pas musim pandemi. Mungkin kajian online seperti ini juga bisa kita lakukan di luar musim pandemi. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahi setiap usaha halal yang kita lakukan untuk mencari nafkah. Wassalallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.